بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين جماعة صلاة subuh yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Allah anugerahkan kesempatan dan kekuatan kembali kita ibadah pada Allah, melaksanakan salat subuh berjamaah ini, dan kita bisa duduk bersama dalam majlis ilmu. Kita harap pada Allah selalu mendapat kebaikan-kebaikan yang besar dari Allah dengan ilmu yang kita upayakan dan kita pelajari ini. Melanjutkan kajian kita yang tadi malam mengenai kekurangan ataupun kekeliruan orang tua dalam mendidik anak-anak. Tentunya di sini kami pribadi juga tidak luput dari kekurangan itu. Namun dalam bab tawasau bil haq, tawasau bis sabr, kita sadari kekurangan kita dan kita berusaha membenahi dan kita berusaha untuk saling mengingatkan akan perkara ini. Karena sungguh tidak mungkin pendidikan putra-putri kita hanya kita sendiri, tapi melibatkan banyak sisi. Di antaranya 3 faktor utama: orang tua yang pertama, kemudian lingkungan. Ini pun menentukan. Sehingga ketika kita dapatkan lingkungan yang baik, akan mudah untuk menumbuhkan kebaikan generasi kita dan juga mendukung untuk kebaikan mereka. Yang ketiga adalah pendidikan formal, baik itu pesantren ataupun pendidikan yang semisal. Sehingga kalau dalam 3 perkara ini saling mendukung dan mendapatkan dukungan kebaikan, akan mudah mereka mendapatkan kebaikan generasi kita ini. Sehingga ya barakallahu fikum, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam khabarkan, arba'un minas sa'adah, 4 dari kebahagiaan. Yang pertama adalah mar'atus salihah, wanita salihah, yaitu ibu bagi anak-anak kita atau istri kita, guru anak-anak kita di rumah, yaitu istri kita. Kalau dia wanita salihah, dia akan berperan menjadi guru yang paling baik dan utama. Sebab wanita salihah pasti akan mengajarkan kesalehan bagi putra-putrinya untuk menjadikan mereka salihah seperti dirinya minimal atau bahkan lebih baik. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, inilah yang utama, pendidikan di rumah. Sehingga kata Syekh Shalih Fauzan lanjutkan yang semalam, kalau anak-anak kita setelah lahir dari kedua orang tua yang semua adalah orang Islam, muslimin, sehingga dia lahir terbimbing dengan fitrahnya, kemudian kalau dia selamat dalam pertumbuhannya, dalam belajarnya, selamat dari dai-dai yang sesat, maka dia akan menjadi anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Namun kalaupun orang tua sudah berupaya mendidiknya dengan baik, mendidiknya dengan Quran dan Sunnah, begitu anak tumbuh ternyata tersangkut dengan fitnah, salah kita memilih gurunya, sehingga diajarkan ajaran-ajaran yang menyimpang, wal'iyadzubillah, betapa banyak anak-anak yang kemudian menyimpang dan meneruskan penyimpangan gurunya, atau menjadi generasi yang menyimpang. Maka kita berlindung pada Allah, jangan yang demikian. Ya, dia akan menjadi durhaka pada Allah dan Rasulnya. seperti generasi yang mengikuti khawarij teroris, apa jadinya? Ikhwani fiddin a'azzani wa iyyakum, yang kedua itu termasuk kebahagiaan adalah rumah yang luas, kendaraan yang nyaman. Yang ketiga dan yang keempat adalah jarus salih, tetangga yang salih. Ini penting, faktor lingkungan. Karena dia akan membentuk tabiat, karakter. Itulah lingkungan kita. Sehingga dalam awal kemarin kita sampaikan, beliau ingatkan Rasulullah SAW, jangan kalian mengambil wanita cantik yang tumbuh di lingkungan yang buruk. Karena pengaruh tabiatnya, mungkin tutur katanya, sikap bicaranya, caranya, bagi mereka menganggap itu ucapan biasa. Karena memang lingkungannya jelek, kasar. Tapi bagi orang yang lingkungannya baik, begitu dia masuk ke dalam lingkungan tersebut, orang akan kaget, kok seperti ini, perempuan seperti ini. Nah, ya fila barakallahu fikum, tidak demikian. Tapi jamaah yang dimuliakan Allah, di antara hal yang perlu kita koreksi pada diri kita berkenaan dengan keliruan orang tua dalam mendidik putra-putrinya, yang kelima tadi malam telah kita sampaikan, terlalu keras, kaku sikapnya dalam mendidik putra-putrinya. Betul, kadang-kadang dibutuhkan sikap ini. Namun kalau terlalu dan berlebihan, maka sesuatu ini tidak ada memberikan kebaikan. Karena anak-anak punya pikiran, punya perasaan. Dan ketika mereka terbimbing pikirannya dan disentuh perasaannya, terarah dan disayangi, insya Allah itu akan lebih mudah. Sehingga orang tua hendaknya berikan perhatian kepada anak, ya, dengar apa keluhannya. Seperti lihat bagaimana Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam mendengar curhat dari putranya Yusuf alaihi salatu wassalam, ketika menyampaikan, ya abati inni ra'aitu film, ya, wahai ayahku, sungguh aku melihat, ya, ahada asara kawkaba wa syamsa wal qamar li sajidin. Aku lihat dalam mimpiku 11 bintang, matahari dan bulan, semua sujud padaku. Sampaikan pada ayah, ayah dengar dengan baik. Kemudian ayah menasihatinya untuk Yusuf alaihissalatu wassalam, la taksus ru'yaka ikhwatika fayakidu syaitan laka kaidah. Jangan kau ceritakan mimpimu ini pada saudaramu, ya Yusuf. Karena bapaknya tahu kalau saudaranya ini punya kedengkian. Nanti akan membuat celaka dirimu, syaitan akan memperdayainya. Dan ternyata tajamnya firasat Ya'qub alaihissalatu wassalam, ya, membaca bagaimana nanti yang terjadi kalau sampai kakaknya tahu. Otomatis karena bapaknya itu seorang yang salih, Nabiullah, melihat anaknya ini nanti akan menjadi orang besar, disayang, diperhatikan. Dan perhatiannya otomatis nampak lebih oleh saudaranya. Sehingga makin tumbuh kedengkian saudaranya. Kalau Yusuf paling disayang, Yusuf paling segalanya, dia pun iri. Kemudian mereka sepakat untuk menyingkirkan Yusuf dari ayahnya. Supaya mereka nanti bisa menjadi disayang ayahnya. Mereka beranggapan kalau Yusuf sudah disingkirkan, kita taubat, kita menjadi orang soleh biar ayah sayang. Ya fila barakallahu fikum. Itu bisikan iblis. Artinya yang kita ambil di sini, bagaimana orang tua mengajak anak musyawarah, mengajak dialog. Jangan satu sisi saja. Pokoknya anak, ya, orang tua otoriter. Harus begini, harus begini. Setiap kali anak mengutarakan maksud hatinya, curhat hatinya, orang tua bantah, kamu anak-anak, tidak usah bantah. Begini saja. Hadirin, anak punya hak. Kalaupun orang tua, apalagi kita, lihat Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, ketika mendapatkan perintah Allah dalam mimpi untuk menyembelihnya, apa langsung, ya Ismail, mari, saya sembelih kau. Apa begitu? Tidak. Kata Nabi Ibrahim, ya, menyampaikan kepada Ismail. Beliau menyampaikan, ini ra'aitu fil manami anni adbahu. Aku bermimpi dalam mimpiku diperintah untuk menyembelihmu. Apa yang menurut pendapat bagaimana ya Ismail? Disampaikan oleh ayah, bagaimana menurutmu? Ismail anak yang saleh, terdidik dari ibu yang salihah, yang memang dari awal demikian kesalehan ibunya. Kita saksikan bagaimana kesabarannya, kesetiaannya, tinggal di lingkungan yang kering, tandus, tak ada kehidupan di Kanaan, di dekat Ka'bah ketika itu, lembah di Mekah. Ibrahim AS pergi meninggalkan ibu dan anak sematawayang yang masih sangat-sangat kecil, masih dalam susuan. Kalau kita mungkin gak tega, tapi itulah ujian dari Allah. Sehingga bagaimana ketika Ibrahim meninggalkannya, dipanggil ya Ibrahim, satu kali berhenti, dua kali berhenti, gak nengok terus sampai tiga kali berhenti nengok. Ketika ditanya Ibrahim, ini maumu atau ini perintah Allah? Kata istrinya, beliau menyatakan ini perintah Allah. Maka istrinya pun mengatakan, pergilah, pasti Allah melindungi kami. Nah, ya fila barakallahu fikum, ini sosok kesolehan istri beliau. Sehingga anaknya pun menjadi anak yang saleh seperti Ismail. Apa jawab Ismail? Ya abatif'al, satajiduni insya'Allah minas sabirin. Ayah, lakukan perintah Allah. InsyaAllah engkau dapati aku. Lihat kata-katanya, InsyaAllah. Engkau dapatkan aku anak yang sabar. Ini pentingnya ikhwah barakallahu fikum. Orang tua untuk punya apa? Punya ya perasaan, berikan kesempatan anak untuk dia mengungkapkan apa yang dia maukan dulu. Dengar. Ketika orang tua kurang mengawasi anak, kurang memberikan perhatian pada anak, tidak mau mendengar atau gagal mendengar keluhan hati anak, curhat daripada anaknya, ini anak akan tidak betah di rumah, bisa jadi dia akan lari keluar. Apalagi sekarang zamannya zaman medsos, media sosial. Bisa jadi dia akan ya cari di dunianya sendiri perhatian untuk mengungkapkan isi hati, dimunculkan dalam statusnya. Subhanallah ya barakallahu fikum. Orang menyambut, orang melihat, dia tampil di Facebook. Hati-hati. Orang tua lebih baik. Kata Naam Syekh Ahmad di dalam Al-Mazru'i, di dalam Tarbiyatul Abna, pendidikan anak. Termasuk hal yang harus diperhatikan orang tua adalah hendaknya orang tua memberikan kesempatan paling tidak sesaat saja dalam sehari atau seminggu ada beberapa waktu untuk bagaimana musyawar dengan anak-anaknya, memberikan kesempatan mereka menyampaikan apa yang dimaukannya. Orang tua perhatikan, kalau maunya baik, dukung. Kalau maunya keliru, bimbing. Jangan kita patahkan semuanya. Baik buruk pokoknya anak enggak bisa. Ya. Menyampaikan kepada orang tua maunya, jangan. Jangan biarkan mereka itu menyampaikan isi hatinya pada orang lain. Khawatirnya orang lain itu tidak memberikan arahan yang baik. Ya, tidak memberikan jawaban ataupun sambutan yang baik. Contohnya umpamanya ada anak karena di dalam rumah ya, bapak ibunya sering bertengkar, sering ribut. Kemudian anak ini juga kalau menyampaikan sesuatu pada orang tuanya selalu dipatahkan. Ya, kepada bapaknya apalagi. Ibunya pun gak mau dengar. Akhirnya dia sampai kepada orang lain. Menyampaikan berita keadaan rumahnya. Kalau ibunya begini sama bapak lagi terjadi begini. Lagi diam-diaman begini. Nah kalau dia sampaikan kepada orang. Orangnya itu berniat buruk. Ada niat jahat. Ingin memisahkan kedua orang ini, bapak ibunya ini, akan dijadikan sebagai syarat. Terus bagaimana ibumu? Ibu begini-begini. Terus bapak begini-begini. Bisa nomor ibumu? Lihat. Kalau orang ini menyenat jahat, bisa minta nomor ibu? Ya, maksud apa? Bisa jadi maksud jahat. Dalam kondisi ini lagi bertengkar, masuk pihak ketiga, memberikan angin segar pada ibu, seolah-olah memberikan harapan, bisa jadi bahaya. atau malah sebaliknya akan mencelakakan bagi anak itu sendiri. Nah, afila barakallahu fikum, tutup hal seperti ini. Ambil contoh bagaimana sosok nabi-nabi Allah seperti Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Yaqub di dalam mendengar apa ya yang akan diucapkan anaknya, mendapatkan apa namanya, kemudian memberikan pengertian kepada anaknya. Ini contoh. Terus yang keenam, jangan terlalu pelit kepada anak-anak melebihi batas kewajaran. Berilah kepada anak haknya. Kalau kita bisa memberikan kepada anak sesuatu yang diminta dan itu baik, tidak membuat madarat, orang tua jangan menahannya. Sehingga ketika anak minta sesuatu, coba. Kalau dia minta uang, ditanya untuk apa. Kemudian diajak dialog, kamu beli itu fungsinya apa, manfaatnya apa. Diajari. Agar anak itu tidak gampang minta uang, kasih uang. Bukan hanya 10 ribu, 100 ribu. Tidak dikontrol, buat apa 100 ribu nak? Jangan sampai dia itu membeli sesuatu yang tidak baik, yang membahayakan dia. Karena dia tidak tahu mengelola uang, bagaimana mengundangkan yang baik. Nah, ya fila barakallahu fikum, karena Allah katakan dalam suratul Furqan, kita sebagai orang tua yang baik, hendaknya perhatikan ayat ini, termasuk dari ciri hamba Allah yang saleh. Allah katakan dalam surat Furqan ayat yang ke-16, surah 67, Allah katakan walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang soleh itu adalah mereka orang-orang yang ketika memberi nafkah mereka tidak israf, tidak berlebih-lebihan ketika menafkahi keluarganya, anak-anaknya. Walam yak turut, juga tidak pelit terlalu. Ya, tidak pelit terlalu. Suami memberi nafkah pada istri, cukup enggak cukup, 20 ribu. Umpamanya. Sedangkan istrinya sendiri mau bagaimana 20 ribu, sedangkan suami maunya pagi kue sudah ada, teh kopinya ada, siang maunya begini, sore begini. 20 ribu itu untuk pagi aja. Ya fila barakallahu fikum, suami jangan terlalu pelit. Sehingga karena pelitnya suami, istri menjadi sulit mengatur ekonomi. Anak punya butuh begini dan begitu, harus kemana dia mencari. Nah, ya fila barakallahu fikum, suami yang baik akan memberikan belanja pada istrinya melihat kebutuhannya. Sehingga perlunya di sini antar suami istri ada musyawarah, begitupun anak. Ketika minta sesuatu, ajak dia dialog, musyawarah. Apa yang diminta, mungkin anak tidak tahu madaratnya. Jelaskan kepada anak-anak kita bahayanya. Apa yang diminta, kalau dia diberi seperti itu, nanti jadi bagaimana. Ya. Dan Allah katakan, wa kana baina dzalika qawama. Mereka itu memberikan belanja kepada keluarganya, atau infak, nafkah pada keluarganya, antara itu. Pelit juga tidak, boros juga tidak. Inilah yang dinamakan ekonomis. Ya, dia itu bisa membelanjakan sesuatu yang pas sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan tidak berlebihan. Ini aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya fil barakallahu fikum, ya, kita koreksi pada kita masing-masing. Bagaimana selama ini kita terhadap keluarga kita? Karena kalau sampai terlalu kencang kita atau terlalu ya apa namanya menggenggam, terlalu pelit, terlalu bakhil, sungguh ini akan menyusahkan istrinya dan juga akan membuat anak-anak ini kurang mendapatkan kasih sayang padahal orang tua mampu memberinya. Jangan sampai. Terus yang ketujuh adalah orang tua tidak bisa menyayangi atau mengasihi anak, kurang kasih sayang anak di rumah. Maka anak cari perhatian di luar. Ini bahaya. Apa sebabnya? Sebabnya wanita tidak menjalankan fungsinya. Tidak menjalankan perannya. Yang Allah telah tetapkan dia itu bukan menjadi wanita karir. Tapi dia menjadi wanita salihah yang dimaukan Allah. Dan Allah sudah katakan dalam suratul Ahzab. Ayat 33 Allah sampaikan. Wa qarna fi buyutikun. ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. Allah sudah sampaikan kepada kita para wanita, kalian tinggal di rumah-rumah kalian, jangan senang mejeng keluar rumah dandan kayak model orang jahiliyah. Lihat ikhwah barakallahu fikum, Allah mengatakan jangan keluar rumah dalam keadaan seperti orang jahiliyah, tabarus, mejeng. Nah sekarang sudah menjadi kelaziman yang namanya perempuan, jangankan mau ngantor, mau arisan saja dandan apa enggak, bersorak apa enggak, umumnya gitu. Sekedar mau kondangan, misalnya mau apa, kondangan ya, ke tempat walima pesta dandan apa enggak, pasti menor, begitu. Cuma mau arisan aja, ketemu dengan sesama ibu-ibu, menor begitu. Apalagi ke kantor yang akan ketemu laki-laki di kantor, ketemu bosnya, ketemu ininya, ketemu nasabahnya, ketemu banyak orang, otomatis. Nah ini sudah Allah katakan, kalian wanita jangan seperti ini. Kalau kamu menuntut keluar rumah, akhirnya fungsimu tidak ada lagi, hilang peranmu. Kata Syekh Shalih Fauzan, hafidhullah ta'ala dalam kitab beliau, Daurul Mar'ah fi Tarbiyatil Usrah, peran wanita dalam pendidikan keluarga. Allah sampaikan ayat ini adalah Allah tempatkan wanita posisinya pas sesuai dengan fitrahnya. Jangan dibantah. Nah, di samping kalian disuruh tinggal di rumah, karena apa? Kalian punya peran. Allah katakan dalam surat Ar-Rum, kata beliau hafizullah ta'ala, karena Allah sebutkan kalian punya peranan besar di sini dalam surat Ar-Rum, Allah katakan, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Allah katakan bahwa di antara tanda dari tanda keagungan Allah, Allah telah jadikan, Allah ciptakan bagimu laki-laki pasangan hidupmu dari jenismu, itu wanita. Litaskunu ilaiha, supaya engkau tenang, tentram, condong pada dia. Sehingga ketika hatimu terganggu dengan pemandangan di luar, hatimu langsung kembali condong pada istrimu dan tenang dengan itu. Subhanallah wa barakallahu fikum. Seperti Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 189. Ya, dia Allah ciptakan manusia dari jenis yang satu, min nafsi wahida wa khalaqa minha zawjaha litaskuna ilaiha. Allah ciptakan manusia dari jenis satu, Adam. Kemudian Allah ciptakan istri pasangannya supaya Adam ini tenang, tenteram padanya. Begitu supaya kalian suami tenang dengan istri kalian. Beliau ingatkan, tidaklah ya ketenangan, ketenteraman akan didapatkan oleh suami di rumah kecuali istri bisa tahu hak-hak suami dan kedudukan suami, dan ia taat pada suaminya dalam rangka mencari ridho Allah Ta'ala. Ini baru wanita solihah. Dia tahu kedudukan suaminya, tahu hak-hak suaminya, maka ia pun akan selalu berusaha menjalankan ya, ketetapan Allah di rumahnya. Apakah di rumah wanita cuma berdiam diri jadi juru masak, jadi kurir, tukang bersih-bersih rumah? Tidak. Allah katakan, wa aqimna sholat wa atina zakat wa atina Allah wa rasul. Allah perintahkan dalam ayat surat Al-Ahzab tadi, kalian di rumah tetap taat pada Allah, menjalankan ibadah, dirikan sholat, tunaikan zakat, taat pada Allah dan Rasul SAW. Nah, ini peranmu wanita. Ketika wanita tidak betah di rumah, anak-anak pasti kurang kasih sayangnya. Apalagi wanita di kota. Karir berangkatnya pagi sekali karena apa? Macet. Kalau berangkatnya tepat waktu jam 7 berangkat, nanti sampai kantornya jam 10 atau jam 12. Sehingga dia berangkat jam 5. Anak-anak kadang belum bangun atau sengaja enggak dibangunin biar enggak nangis ibunya berangkat, suruh pembantu nanti bibi begini ya, pembantunya diajari. Kalau anak bangun nanti kasih ini aja, begini aja, begini aja. Ibunya berangkat, anak belum bangun. Ibunya pulang, anak sudah tidur. Kapan ketemu dengan ibunya? Sehingga hari-hari dia dapati apa? Hari-hari didapati dari pembantunya. Tentunya pembantunya tidak akan sekasih ibunya, tidak akan sayang seperti ibunya. Kalaupun pembantu sayang, itu tergantung ibunya. Kalau ibunya kasih uang banyak, perhatiannya besar, pembantu akan sayang. Itu pun belum tentu. sayang di depan ibunya, kalau ibunya enggak ada, jadi apa kira-kira? Yang namanya pembantu, segala perannya dikerjakan. Ini anak rewel otomatis jadi sasaran, dicubit pembantu atau dimarah pembantu. Karena dia harus mengganti peran ibunya. Ya masak, ya nyuci, ya ini, ya itu, semuanya. Subhanallah, ya barakallahu fikum. Ini pergeseran yang tak disadari dengan perubahan waktu dan zaman yang ada. Wanita-wanita menuntut menjadi wanita karir. Satu sisi anaknya sudah kurang perhatian. Ini masih kecil, apalagi anak sudah mulai tumbuh remaja. Tidak pernah ketemu orang tuanya. Subhanallah, ya barakallahu fikum. Dimanjakan dengan harta. Apa yang diminta, yang penting ibu bisa kerja, bapak kerja, anak minta apa dikasih, entah bagaimana dia belanjakannya. Dengan siapa temannya, lihat. Perhatian orang tua tersita, bapak sibuk kerja, ibu sibuk kerja, anak di rumah dengan siapa? Dengan nenek mungkin masih ada sedikit perhatian baik. Kalau dengan pembantu atau sendiri, ini yang berbahaya. Sehingga muncul banyak komunitas yang tidak pantas. Seperti muncul komunitas kid zaman now. Muncul komunitas LGBT. Kemudian muncul komunitas apa itu? Yang senang anak-anak kecil gitu. Pedofil. Ya subhanallah. Ini semua korban-korbannya kebanyakan anak-anak yang kurang kasih sayang dari orang tuanya. Kalau orang tuanya itu dia di rumah, perhatian pada anaknya akan dikontrol, pergaulannya insya Allah terjaga. Maka kepada para ibu-ibu muslimat, khususnya muslimat, ya, jangan kalian ini menuntut untuk menjadi wanita karir. Karena karir kalian lebih mulia di rumah. Terjaga dan terhormat di mata Allah Ta'ala, di pandangan Allah Ta'ala. Dan itulah syariat memberimu yang terbaik. Ya, sehingga anak-anakmu dapatkan perhatian. Suami berangkat kerja, istri ya, melepas dengan senyuman. Ya, sarapan ditemani, berangkat juga dilepas dengan senyum. Pulang disambut lagi dengan senyum, makannya ditemani lagi. Jadi istri benar-benar betul-betul servis suaminya. Nah yang seperti ini, suami pasti akan tenang. Karena apa? Coba antum merenungkan. Itu supir akan senang, nyupir, semangat. Kalau penumpangnya tahu bagaimana agar supirnya enggak ngantuk. Ya diajak ini, diajak itu, dikasih ini, kasih itu. Supaya semangat dan... ya. Tapi kalau tidak ada pendukung, kadang-kadang supir ngantuk. Penumpangnya ini enggak satu keluarga, bukan orang lain. Satu keluarga maksudnya. Ini gambarannya, suami kalau istri juga pinter, ngajak bercanda, bercengkrama, pinter memberikan yang dia suka, baik makanannya atau yang lainnya. Otomatis suami ini akan juga pengaruh. Kalau di rumah dia sudah dapatkan ketenangan, didapatkan ketenteraman, karena istrinya demikian, Masya Allah, pintar, solihah. Otomatis problem-problem di luar seberapapun beratnya, dia tidak akan pernah menganggap berat. Sebab apa? Seberat apapun tugas kerja yang di luar, pulang hilang beban. Karena apa? Terhibur istri salihah. Jangan di luar sudah ada beban perkara pekerjaan, di rumah beban berat urusan dengan istrinya. Sehingga dia bingung mau kemana. Pulang ribut, di kantor enggak selesai urusan. Mau kemana kira-kira dia mengamankan diri? Ini wanita yang tidak berperan. Kalau suami sudah enggak tentram, enggak tenang di rumah, akhirnya dia enggak betah di rumah. Kalau yang soleh mungkin di masjid. Tapi kalau yang tidak soleh mau kemana? Entah kemana dia. Nah, apalagi anak-anak. Ketika ibunya tidak di rumah. Mau berangkat sekolah, ibunya yang enggak tahu. Pulang sekolah yang enggak ada ibunya. Ya. Sehingga dia mau sendiri. Ini anak akan tumbuh seperti dia maunya. Dan bahayanya kalau pembantunya, kalau ada pembantu tidak baik, lingkungannya tidak baik, dia menjadi anak yang tidak terkontrol. Pergaulannya tidak terkontrol, makannya tidak terkontrol, semua-semua. Walaupun orang tuanya kaya. Da'iyah barakallahu fikum, kalau kita mau lihat, yang masuk dalam ya, grup-grup atau dalam komunitas yang kayak tadi kami sebutkan, itu bukan anak-anak yang enggak punya. justru banyak anak-anak orang kaya karena mereka pegang HP, bisa nyambung dengan komunitas yang sedang mereka. Nah, subhanallah, sekarang muncul lagi apa yang suka joget-joget katanya. Yang jadikan orang-orang itu seneng tampil, katanya sih kayak komunitas apa, TikTok apa. Yang itu juga jelek lagi. Subhanallah, ya barakallahu fikum. Ini yang seperti ini, media sosial yang ada sekarang ini tergantung dari kita. Nah, ini sangat besar pengaruhnya. Kalau anak tidak dapatkan dari ibunya, dia akan cari perhatian dari HP-nya. Ya, dia akan curhat, akan bikin status berbagai macam. Tapi barakallahu fikum. Jadi jelas petunjuk Allah Ta'ala. Dan ini kesalahan yang banyak terjadi pada kita kaum muslimin. Kalaupun bukan karir, barangkali karena buka toko, bukanya pagi subuh, tutupnya nanti isya umpamanya. Sehingga hari-hari orang tua cuma sibuk dengan pekerjaan di tokonya, rumah terserah pembantu yang ngurus. Anak-anak juga pembantu yang ngurus. Ya, taunya anak kalau datang toko minta uang kasih, datang minta uang kasih. Tidak pernah ditanya untuk apa nak, bagaimana nak, tidak, jangan sampai seperti itu. Terus yang berikutnya, ya, orang tua merupakan bentuk kesalahan orang tua adalah hanya memperhatikan dari sisi kebutuhan jasmaninya. Orang tua sangat perhatian bentuk jasmaninya, tapi bajunya diperhatikan, ya, kesehatannya diperhatikan, masya Allah. Tapi jiwanya kurang diperhatikan. Makan minumnya diperhatikan, tapi sayang jiwanya tidak diperhatikan. Yaitu apa? Pendidikan akhlak, pendidikan akidahnya. Padahal ini adalah akhlak, merupakan hak yang terbesar dari hak anak-anak kita. Apalagi anak setelah masuk 7 tahun. Kami tambahkan kepada ya para jamaah tentang pendidikan yang harus orang tua berikan secara intensif dan betul-betul perhatian besar di sini ketika anak sudah umur 7 tahun. Di antaranya adalah setelah penanaman akidah tauhid dari kecil memang, kemudian setelah umur 7 tahun, maka orang tua harus ajarkan pada anak sholat. Dan ini harus perhatian dengan betul-betul perhatian. Karena waktu-waktu anak usia 7 tahun, berjalan terus menuju usia-usia remaja, ini anak-anak sudah banyak terpengaruh dengan teman dia. Kalau masih di bawah 5 tahun kan masih di bawah lingkungan orang tua. Sekolah TK pun orang tua masih jaga, lindungi, masih mengawasi. Ya, ibu-ibu banyak ngantar anaknya sekolah TK, ditungguin, pulang baru diajak pulang lagi, terus ikut sekolah ibunya. Ini masih perhatian ibu kepada anak atau bapak pada anak. Tapi umur 7 tahun kadang orang tua sudah kurang perhatian, dianggap anak sudah besar. Kamu sudah besar, sana main sendiri, sana anu sendiri. Hati-hati. Ya, sehingga sholat pun kurang diperhatikan. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran surat Thaha, wa'mur ahlaka bis sholat wastabir aliha. Di ayat 132. Perintahkan keluargamu sholat, sabar engkau padanya. Yakni engkau sabar menyuruh sholat, mengawasi sholatnya, membimbing sholatnya. Ini harus sabar. Sehingga kita kadang heran. Orang tua Jumat. Jumat anaknya diajak yang laki-laki ke masjid. Begitu dia masuk masjid, anak di los, terserah. Sehingga anak lari, bukannya sholat sunnah kayak bapaknya. Tapi lari mendekat temannya. Temannya sudah datang duluan langsung. Main sama temannya. Bapaknya masuk sholat sunnah. Coba kalau anaknya diajak masuk. Anaknya mau lari, mau ke temannya, jangan. Temanmu gak boleh seperti itu kamu. Temanmu itu gak sholat main-main di situ, gak boleh di masjid main-main. Sholat. Duduk-duduk dekat bapaknya. Harus sabar. Karena banyak orang tua yang kurang perhatian. Satu orang gak perhatian, anaknya dilepas, main. Temannya, karena melihat dia main, main lagi dua orang yang main. Datang lagi yang lain, gabung lagi tiga orang. Sehingga antum lihat kalau Jumat di masjid-masjid pada umumnya, khatib sudah turun mimbar, anak masih ribut bercerita main di belakang. Khatib sudah sholat, imam sudah sholat, anak-anak masih ribut di belakang. Sampai imam mau salam masih ribut di belakang, betul enggak? Pernah dengar begitu, pemandangan begitu? Sampai imam salam teribut, teriak lari keluar. Ini anak Jumatan ke masjid tapi enggak sholat Jumat. Khatib di mimbar dia cerita di belakang sama teman-temannya. Nah, kadang orang itu tidak perhatian, tidak pedulikan hal ini. Maka kalau anak kita sudah 7 tahun, jangan kita lepas begitu. Ini perlu perhatian anak kita. Pagi subuh dibangunin. Zuhur harus dicari lagi karena main. Suruh sholat. Asar entah di mana. Cari. Suruh sholat. Jangan menganggap anak sudah besar. Biarkan dia bermain sendiri. Ihfila barakallahu fikum. Kambing kita hilang, kita cari. Anak hilang gak dicari. Ini kan lucu sekarang. Ya, ayam hilang dicari, ayamku enggak ada ini, tanya tetangga, tanya ini. Anaknya enggak tahu, belum pulang. Ya, boro-boro tanya tetangga, dicari pun tidak. Nanti kan pulang sendiri, udah besar. Nah, itulah kesalahan juga. Menganggap anak bisa, padahal orang tua dalam pengawasan, setiap kali anak pergi pulang dari main, mesti ditanya, kamu di luar dengan siapa? Main di mana? Main apa? Terus bagaimana? Subhanallah. Apalagi anak main jauh. Abi mau ke pantai dengan siapa? Tanya. Mau kemana lagi tempat wisata? Tanya. Ini penting ikhwah barakallahu fikum. Untuk orang tua punya perhatian. Karena beliau sampaikan. Muru abna akum bis sholat. Perintah anakmu sholat. Wahum abna sab'in. Dia umur ya 7 tahun. Ya, anak umur 7 tahun. Wadribuhum aliha wahum abna isrin. Pukul anakmu kalau mereka belum betul sholatnya setelah umur 10 tahun. Wafarriku bainahum fil madaji. Pisah tempat tidur mereka. Ini bimbingan beliau Rasulullah SAW. Orang tua hendaknya perhatikan. Jangan anak laki dan anak wanita tidur satu tempat tidur. Apalagi sudah umur seperti ini. Pisahkan mereka. Sebab ini akan bisa membahayakan. Ya, bagi anak-anak kita sendiri. Jangan merasa aman. Oh itu kakak adik saja kok. Ihfila barakallahu fikum, jangan merasa aman. Ikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena syaitan itu pintar. Ya, syaitan itu pintar. Nah, hati-hati ihfila barakallahu fikum. Karena anak-anak kita sudah lebih dewasa dari zaman kita dulu dalam usia yang sama. Dewasa karena media sosial yang ada, pemandangan yang selalu dilihatnya, tayangan-tayangan, gambar-gambar porno, video porno, ini akan membuat dia cepat dewasa dan ini berbahaya. Terus yang kedua, orang tua setelah anak 7 tahun yang penting diajarkan adalah ta'limul Qur'an. Mengajarkan dia Al-Qur'an, ini perkara amat sangat penting. Untuk dia bisa menghafal dengan baik, dia bisa memahami dengan benar, dia dibimbing mengamalkan dengan benar. Maka carilah guru yang baik, guru yang bisa membimbing, sekolah yang bisa mendukung, cari ini. Ingat Allah katakan, Rasulullah SAW sampaikan pada kita, khairukum man ta'allamul Qur'an wa 'allamahu, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Qur'an dan mengajarkannya. Kemudian beliau sampaikan dalam ayat yang lain, dalam hadis yang lain, Imam Al-Muslim menyebutkan, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bi akharin, sungguh Allah mengangkat derajat seseorang dengan Al-Qur'an ini dan Allah menghinakan dengan Al-Qur'an ini pula. Nah, ihfila barakallahu fikum, perlu pula orang tua, ini kami tambahkan, untuk anak-anak dididik mereka setelah 7 tahun, bagaimana anak itu menjadi anak yang taat kepada Allah dan Rasul SAW selalu. Beri motivasi anak, janji-janji Allah, kalau orang taat seperti ini, kalau orang yang maksiat seperti ini perlunya orang tua di rumah, ya, supaya anak betah di rumah, apalagi dengan ibu ada di rumah, ibu bisa menyayanginya, disiapkan bacaan-bacaan di rumah, bacaan yang mendukung untuk kesolehannya. Sirah Nabawiyah, sirah sahabat, sirah tabi'in, sirah atau biografi para ulama. Di rumah siapkan. Anak-anak diajak baca. Karena ya barakallahu fikum, kadang-kadang anak dengan metode cerita yang dibaca atau cerita yang didengar itu lebih membekas di hatinya. Ya, disampaikan kisah-kisah. Jangan cuma diceritakan dongeng-dongeng yang tidak jelas. Ya. Jangan dimasukkan buku-buku yang enggak jelas, menceritakan legenda munculnya danau ini, cerita munculnya rawa ini, cerita munculnya gunung ini. Subhanallah, ya barakallahu fikum. Seperti mamanya cerita munculnya gunung Tangkuban Perahu. Mamanya ya, Oh, diceritakan dulunya begini, begini, begini. Subhanallah, ya barakallahu fikum. Apa faedahnya buat anak kita? Memang anakmu mau dijadikan sangkuriang? Diceritakan legenda ini. Lah anakmu jadi apa? Apa maksudnya cerita itu tujuannya? Justru dengan anak-anak kita diceritakan begini, nanti khawatir kesyirikannya yang muncul. Ya? Ingin menjadi tokoh sakti. Seperti ini, seperti itu. Yang kita dapati anak-anak kita sebab banyak lihat ya, tayangan di televisi yang menggambarkan sosok tokoh seperti si Naruto, jadi Naruto-an dia. Ya. Itu jadi anak-anak kita di masjid pun gayanya gaya Naruto. Subhanallah. Ini bukan nama orang Jawa ini, tapi nama kartun. Sehingga kita heran anak-anak di masjid main begitu, subhanallah. Nah, ya fila barakallahu fikum, ini kurangnya apa? Perhatian dari orang tua dalam pendidikan jiwa anak. Hanya sekedar zohirnya. Kalau mainan ini beli, mainan beli. Buku jarang dibelikan. Bahkan kadang-kadang sekolah meminta untuk buku modul ini, orang tua berat membelinya, kata enggak mampu. Hati-hati. Jangan sampai seperti itu. Justru penuhi, keutamakan pendidikannya. Ya, kebutuhan jiwanya diutamakan. Nah, di samping dididik anak untuk taat pada Allah dan Rasul dengan diberi motivasi bagaimana akhirnya orang taat, bagaimana ujungnya orang yang durhaka. Ini semua ada dalam kisah-kisah orang-orang saleh. Nah, didik mereka juga untuk cinta ulama, cinta pada guru, menghormati guru bagaimana, dan pada penguasa untuk senang dan taat pada penguasa bagaimana. Dibimbing mereka, ya barakallahu fikum, sehingga kalau dari usia 7 tahun sudah mulai kita membimbing mereka seperti ini, hal-hal yang seperti ini masuk terus dibimbing mereka, insyaallah nanti besar anak tidak gampang diprovokasi menjadi tukang orasi atau demonstrasi, tidak. Karena pada kecil sudah dikasih bimbingan. Beda dengan anak-anak khawarij, anak-anak teroris, radikalis, dari kecil ditanamkan pemikiran, pemahaman radikalis. Dikesankan bahwa pemerintah tauhud, tentara tauhud, polisi tauhud, penguasa ini pemerintah tauhud, semuanya tauhud, kafir. Subhanallah wa barakallahu fikum. Ini penanaman yang dari kecil sudah terbentuk seperti itu sehingga dia besar menganggap bahwa semua ini musuh karena kafir, halal darahnya. Susah diatur anak yang seperti ini. Radikal betul jadinya anak seperti ini. Kita Ahlussunnah tidak begitu, tanamkan kepada anak. Ya, ya fila barakallahu fikum. Nilai-nilai ajaran yang diajarkan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan tanamkan pada anak-anak kita bagaimana cinta pada guru, pada para ulama, bagaimana pada penguasa, dibimbing mereka. Dan termasuk hal penting bagi kita pula orang tua adalah hendaknya kita orang tua bisalah memilihkan bagi anak-anak kita sekolah yang baik. Ya. Memilih guru yang baik sebab ingat bahwasanya inna hadzal ilma dinun, ilmu ini itu agama. Fanduru aman ta'khuduna, perhatikan kalian dari mana ambil ilmunya. Kalau anak-anak kita salah gurunya dalam mendidiknya, dia mengajari ilmu-ilmu yang tidak di atas sunnah, akhirnya anak kita menyimpang dari sunnah, kita yang akan rugi. Sehingga kita orang-orang yang sudah mengenal sunnah, janganlah kita gegabah mendidik anak, yang penting dapat ijazah. Padahal di situ rusak akidah, rusak akhlaknya, rusak ininya. Bagaimana tidak? Dia diberi tugas-tugas sekolah yang menyita waktunya. Ya, kegiatan ekstrakurikulernya menghabiskan waktunya. Zuhur sudah enggak sholat, asar karena ekstra tambahan pelajaran enggak sholat pula. Hati-hati wa barakallahu fikum. Dibikin lalai jadinya. Di samping memilih guru juga yang keenam adalah bagaimana kita orang tua bisa memilih anak ini teman yang baik. Ajarkan pada anak cara memilih teman yang baik. Jangan kita menentukan kamu dengan fulan. Kamu main sama fulan. Anak kita tahu fulan ini enggak bagus. Tapi kita paksa main sama fulan, dia enggak ketemu. Tapi kita arahkan pada anak kita bagaimana kriteria teman yang baik. Mengapa harus cari teman yang baik? Ini penting buat kita. Ya barakallahu fikum. Nah, ini poin yang ketiga tadi. Ya, ini poin yang ke-8. Orang tua hanya banyak memperhatikan kebutuhan jasmaninya. sedangkan kebutuhan jiwanya, ruhnya kurang diperhatikannya. Padahal kesolehan itu di mana? Kesolehan itu di hati. Kalau orang hatinya sudah saleh, otomatis matanya, telinganya, ucapannya, ya, tangannya, kakinya akan menuntut pada amalan saleh. Akan menuntut pada amalan saleh. Sehingga ya fil barakallahu fikum, seorang yang dia dicintai Allah, itu tandanya lisannya akan banyak berzikir. Ya. Lisan banyak berzikir, bukan banyak apa? Banyak ngomong yang enggak benar. Ini salah satu di antara cirinya. Yang lainnya mengikuti. Tangannya beramal soleh. Kakinya juga menuju pada amal soleh. Semuanya. Itulah karena hatinya yang soleh. Makanya pendidikan ruh sangat penting bagi anak-anak kita. Untuk menjadikan mereka itu soleh. Tapi orang tua kebanyakan lupa dalam perkara ini. Yang penting sekolahnya negeri. Ya, dari TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi negeri. Harapannya simpel, agar kamu nanti jadi pegawai negeri. Nah kalau enggak jadi pegawai negeri, jadinya apa? Pengangguran dalam negeri. Itu yang lebih parah. Enggak bisa kerja apa-apa, ngarep jadi pegawai negeri, enggak jadi pegawai negeri, jadi pengangguran dalam negeri. Dan ini menjadi beban siapa? Nah itu. Ya, beban sendiri. Ya fila barakallahu fikum, karena kesalahan dari awal. Jujur aja, begitulah kejantaannya. Kemudian yang berikutnya ya barakallahu fikum, orang tua terlalu berprasangka baik pada anak. Los, pokoknya anaknya selalu husnudon. Ya, dibelanya, diberi kebebasan. Pergi, ini anak sudah 7 tahun lebih. Sudah bisa main jauh. Tambah usia 10 tahun, tambah jauh. Tambah 11 tahun, 12 tahun, tambah jauh, tambah luas pergaulannya. Orang tua terlalu husnudon. Tidak ada curiga, tidak ada khawatir anaknya ini bagaimana, di mana, dengan siapa, tidak pernah tanya. Pulang, dari mana nak? Main teman situ, ya sudah. Dari mana nak? Begini, pulang malam, dari tempatnya tante, sudah. Tidak dicek, tanya tante, ya. Tanya, apa tadi anak main di situ? Main apa di situ? Terlalu percaya kepada anak. Dari mana? Dari pantai. Dengan siapa? Fulan. Nah pantainya dekat umumnya. Orang tua enggak tanya temannya, gimana tadi kamu benar ke pantai sama anakku? Ya. Enggak ditanyakan, tidak dicek. Nah ya fila barakallahu fikum, kita juga harus saling mengingatkan. Karena anak-anak kita ini, walaupun awalnya baik menjadi rusak itu dia seketika. Tapi ada sedikit, sedikit, sedikit, sedikit, sedikit, lama-lama. Subhanallah ya barakallahu fikum. Antum lihat pohon mati itu, yang pertama Pak gugur daunnya. Keringnya dari bongkolnya dulu apa dari ujungnya dulu? Kalau pohon mati itu keringnya di mana dulu? Gugur daunnya dulu, layu gugur daun, ujungnya mulai kering, kering, kering, kering, kering, kering ke bawah sampai ke tunggaknya kering, dia mati beneran itu. Tapi kalau ujungnya yang kering bisa jadi akan tunas, dilihat dulu. Bagaimana mau tunas kalau dipupuk pun tidak, air pun tidak. Ini sudah jelas kering karena tidak ada siraman, tidak ada perawatan, tidak ada pengawasan, pemupukan. Sudah mulai tanda-tanda layu, dibiarin. Sudah jatuh gugur daun, dibiarin. Ya. Harapannya nanti akan tunas sendiri. Mau gak ada siraman, mau bagaimana? Artinya anak-anak kita rusak mati hatinya itu gak seketika. Awalnya karena pengaruh pergaulan mulai kendor imannya, luntur mulai. Orang tua biarin, terlalu husnudzon. Tidak pernah diperhatikan, kamu tadi kemana main fulan? Sholat di mana? Tidak sholat, padahal bilang sholat di masjid itu. Dikira, percaya aja sholat di masjid, padahal belum sholat dia. Main sama temannya, baru pulang ini, belum masjid, belum sholat. Orang tua percaya saja. Hati-hati, apalagi sudah SMA. Alasan belajar bersama teman. Padahal kalau dia perempuan, sekarang sudah bahaya. Ya, berangkat dengan seragam, ya, bukannya pulang sore, pulang pagi, langsung sekolah lagi. Nah, semalam di mana? Belajar sama teman. Ya, kamu kan enggak pakai baju, ada baju ganti, karena belajar dengan teman, pasti belajar dengan siapa anda tahu di hotel. Sudah banyak terjadi, wa barakallahu fikum. Terlalu percaya orang tua pada anak, terlalu husnudzon. Padahal tidak tahunya hanya tersangkut dengan om-om yang jahat. Tersangkut dengan media yang jahat. Akhirnya masuk komunitas yang jahat. Orang tua terlalu percaya. Tidak pernah buka HP anaknya. Coba lihat HP anaknya yang sudah besar. Apa isinya? Apa yang dibukanya? Orang tua terlalu percaya. Terlalu husnudzon pada anak. Sehingga anak merasa aman. Terlindungi oleh orang tuanya. Berbuat kejahatan sesukanya. Orang tua tidak pernah curiga apa yang diperbuatnya. Hati-hati. Ini ihwa barakallahu fikum. Kalau kita mau mengoreksi kekurangan kita sungguh banyak. Makanya tentunya karena keterbatasan waktu. Kita mungkin cukupkan sampai di sini dan saya mohon maaf. Terlalu banyak pertanyaan ini, waktunya sudah. Ya, sudah habis. Habis waktu. Tapi wabillahi barakallahu fikum, kayak enggak usah ditanya, sudah jelas yang kita sampaikan. Kalaupun masih ada, memang masih banyak hal yang perlu kita koreksi. Kembali, kalau mengenai pendidikan anak, seiring dengan waktu berjalan dan perubahan zaman yang sedemikian rupa, otomatis problem kita makin banyak. Sudah kita dengar bersama dari hadis ya Ibnu Umar anhuma bahwa la ya'ti zaman illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidaklah datang zaman atau masa, melainkan pasti yang sesudahnya jauh lebih buruk dari yang sebelumnya.